الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال وقيع بن جراح halaman 71 masih membahas tentang salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnah, kelebihan Ahlus Sunnah. Mereka sangat perhatian terhadap ilmu yang mungkin ini bagi sebagian kelompok dianggap kekurangan, sehingga sampai ada orang yang mengkritik, ngapain itu kelompok biasanya atau rutinitasnya hanya ngaji saja tapi tidak ikut aksi, sehingga yang jadi perhatian hanya belajar dan belajar. Padahal kita memahami yang namanya perbuatan manusia berpeluang besar salah ketika dia tidak punya ilmu. Karena itulah kenapa Ahlus Sunnah memiliki perhatian yang sangat besar kepada ilmu. Seperti inilah yang Allah ajarkan. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Pahami dulu tentang aturan sebelum orang berbicara dan sebelum bertindak. Makanya ada prinsip Ahlus Sunnah yang dia menjadi kebanggaan Ahlus Sunnah, kelebihan Ahlus Sunnah, tapi dianggap kekurangan bagi ahli bid'ah. Qala Waqi' ibn al-Jarrah, kata Imam Waqi' ibn al-Jarrah, salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, li ashabil hadis, beliau mengatakan kepada ashabul hadis, "Lau annakum tafaqqahtum bil hadis wa tu'allimtumuhu ma ghalabakum ashabur ra'i ma qala Abu Hanifata fi shay'in yahtaju ilayhi illa wa nahnu nurwi fihi baban wa la budda lil mutafaqqihi min ustadin yadrusu alayhi wa yarji'u fi tafsiri ma ashkala ilayhi wa yata'arrafu minhu taraf al istihada wa ma ya'rifu bihi sihhata wal fasada." Kata Waqi' ibn al-Jarrah, beliau memberikan pujian kepada para ahli hadis. Jadi di masa silam ada dua madrasah yang terkenal. Madrasah Ahlul Ra'yi dan madrasah Ahlul Hadis. Kalau bahasa kasarnya ada dua aliran belajar di masa silam. Ada aliran XL, ada pro XL, ada yang satunya apa? Simpati. Nah, kalau di Jogja kan ada pro XL sama satunya apa? Yang anti XL ya. Di masa silam juga ada seperti itu. Cuman beda konsentrasi ya. Di masa silam ada madrasah Ahlul Ra'yi, imam mereka Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Zufar, dan mereka kebanyakan tinggal di Kufah. Dan yang kedua, madrasah Ahlul Hadis. Imam mereka adalah Imam Malik bin Anas. Dan mereka lebih banyak berada di daerah Hijaz, Mekah dan Madinah. Daerah Kufah, Ardul Fitnah, tempat munculnya fitnah. Dia di Irak. Berbagai macam kesesatan yang muncul di tengah kaum muslimin, sumbernya adalah Kufah. Karena itulah, untuk bisa mendapatkan hadis yang sahih di Kufah adalah barang berharga. Sehingga mereka ashabul ra'yi mendapatkan hadis yang sahih itu sangat terbatas. Hanya dari orang yang mereka yakini ini sangat sahih dan tidak mungkin tidak sahih. Dan hadis dari atau hadisnya yang datang ke Kufah rata-rata riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Kemudian setelah mereka mendapatkan hadis yang sahih, yang sifatnya terbatas ini, mereka melakukan banyak kias. Kemudian banyak kasus mereka kiaskan dengan hadis-hadis yang tadi mereka miliki. Sementara jika ada hadis yang baru yang datang, maka mereka akan benturkan dulu dengan kias ini. Kalau hadis yang baru ini ternyata tidak sesuai dengan kias, maka mereka tolak. Makanya mereka lebih dikenal dengan ashabu ar-ra'i. Kenapa hadis baru ini ditolak? Karena peluang dustanya besar. sehingga mereka dalam rangka kehati-hatian jangan sampai bertindak yang salah, diyakini ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW padahal ternyata hadisnya ada hadis palsu atau hadis yang dhaif, maka mereka lebih mengedepankan hadis terbatas dibarengi dengan qiyas dibandingkan hadis yang baru datang. Makanya mereka lebih dominan dari sisi apa? Qiyas. Dan itulah madrasah ashabul ra'yi, madrasah ahlul ra'yi yang lebih banyak tinggal di daerah Kufah. Sementara madrasah ashabul hadis, madrasah ahlul hadis lebih banyak berporos di Hijaz, Mekah dan Madinah. Dan imam mereka Imam Malik dan para ulama ahlu sunnah yang lainnya. Mereka banyak belajar hadis. Mereka banyak menyimpulkan fikih dari hadis. Karena hadis di sana lebih melimpah, maka apa yang mereka dapatkan dari kesimpulan fikih lebih banyak diwarnai oleh hadis dibandingkan qiyas, dibandingkan ra'yu. Karena itulah sering kali terjadi perbedaan pendapat antara ashabul ra'yi dengan ashabul hadis. Meskipun ra'yunya ashabul ra'yi, ra'yunya Abu Hanifah dan para murid-muridnya, ini bukan ra'yu yang sederhana. Sampai ada seorang ulama yang memuji Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, "Hadza rajulun," manusia seperti Abu Hanifah itu, andaikan dia ngambil tanah, kemudian dia berhujjah. Dia jelaskan ke masyarakat untuk menyebut ini emas, pasti orang akan meyakininya. Saking pinternya Abu Hanifah dalam berhujjah. Ada satu buku yang sangat indah. Nanti kalau Anda baca buku ini, Anda akan bisa melihat betapa cerdasnya Abu Hanifah. Buku tentang manaqib Abu Hanifah. Pertama, saya sempat sedikit menilai kurang dari sisi kiasnya Abu Hanifah. Tapi begitu membaca buku ini, banyak ulama ahlu hadis kalah dengan Abu Hanifah dalam debat. Meskipun beliau tidak punya dalil, tapi dari sisi kekuatan istidlal lebih kuat Abu Hanifah. Ada buku judulnya Manaqib Abu Hanifah dan versinya banyak ya. Kata Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah, beliau memuji ashabul hadis. "Lau annakum tafaqqahtum bil hadis." Kalau kalian mendapatkan kesimpulan fikih dari hadis, "wa ta'allamtumuhu," dan kalian mengkajinya, "wa ta'allamtumuhu" dan kalian mengkajinya, "maghalabakum ashabur ra'i," kalian tidak akan kalah dengan ahlu ra'i. "Maqala Abu Hanifah ta fi syai'in," pendapat yang disampaikan oleh Abu Hanifah, "yahtaju ilaihi," dia butuh kepada hadis, "illa wa nahnu nuri fihi baban," kecuali di sana kita mendapatkan satu riwayat dalam bab yang sama. "Wa nahnu nuri baban." Abu Hanifah mengatakan A dan beliau punya kesimpulan seperti itu, kita punya dalilnya. "Walabutta lil mutafaqqihi min ustadin," dan ustadz yang dia faham fikih, dia diharuskan yadrusu alaihi, mengkajinya, "wa yarji'u fi tafsiri ma ashkala ilaihi," dan mengembalikan tafsir kepada apa yang tidak dia pahami. Baik, Nabi SAW pernah mengatakan bahasanya ilmu itu warisan beliau. "Wal anbiya'u yuwarithu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma." Para nabi itu tidak memberikan warisan dalam bentuk dinar dan dirham, tapi mereka memberikan warisan dalam bentuk ilmu. Warisan nabi dalam bentuk ilmu, kata sebagian ulama, maknanya adalah warisan dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fikih itu turunan dari ijtihad. Dan fikih ini hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kadang ada orang yang hafalannya banyak, punya banyak hadis tapi tidak fikih. Dia punya hafalan A, I, U, dia punya hafalan. Tapi dia dalam memahaminya enggak fikih. Enggak paham dengan apa yang dia hafal. Sebaliknya, ada yang hafalannya sedikit tapi lebih faqih. Riwayatnya sedikit, tapi ijtihadnya banyak. Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas, lebih banyak riwayatnya mana? Abu Hurairah. Tapi dari sisi fikih, Abu Hurairah lebih menonjol. Ibnu Abbas lebih menonjol. Makanya Umar bin Khattab lebih memilih Ibnu Abbas dibandingkan Abu Hurairah. Ali bin Abi Thalib, faqihnya lebih menonjol dibandingkan riwayatnya. Dan banyak para ulama senior, para sahabat senior, yang dia lebih menonjol dari sisi fikih, meskipun tidak menonjol dari sisi riwayat. Makanya, kita jumpai keterangan Ibnu Abbas terkait tafsir. Kesimpulan masalah hadis lebih banyak dibandingkan keterangan Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak riwayatnya, tapi fikihnya lebih banyak Ibnu Abbas. Warisan Nabi munhasirah fil kitab wa sunnah. Warisan Nabi itu Al-Quran dan Sunnah. Wal fiqhu munhasirah minat istihad. Sementara pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu turunan dari kemampuan orang dalam beristihad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan dalam beristihad berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain tergantung semangat takwanya. Karena Allah berjanji, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan furqan untuk kalian. Dan furqan inilah kemampuan dalam beristihad. Membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Dia bisa melihat kasus dengan pendekatan takyif fikih yang benar. Dia bisa menggunakan dalil yang kalau Anda sudah sering membandingkan ijtihad satu ulama dengan ulama yang lain, nanti ketika kita mendapatkan penjelasan dari para ustadz yang ada di tempat kita, yang ada di Indonesia, kadang mereka ditanya oleh jamaah dan mereka ngasih jawaban dengan dalil yang gak nyambung, meskipun jamaahnya meyakini itu benar. Tapi bagi yang sudah tahu, ini gak nyambung, salah dari sisi pendekatan pikirnya. Meskipun bagi jamaah, wah ini dari ustadz ada dalilnya benar, selesai ya, padahal itu aslinya gak nyambung. Dan banyak seperti itu terjadi di tempat kita. Para asatidah ahlusunnah, asatidah salafiyin yang sudah menasional, ditanya satu kasus, beliau kasih jawaban pakai dalil yang jauh, padahal dalil yang ada dalil yang dekat. Dan dalil yang jauh ini kadang gak nyambung. Makanya kata Waqi' Ibn Jarrah, ada dua tugas yang perlu dilakukan. Yang pertama, dia memahami hadis dengan benar. Dan yang kedua, yarji'u fi tafsiri ma ashkala ilaihi. Dia harus mengembalikan tafsir apa yang tidak dia ketahui kepada ra'yu. Wa yata'arrafu minhu turuqal ijtihad. Di sini tadi saya salah baca ya. Wa yata'arrafu minhu turuqal ijtihad. Di sinilah dia bisa mengenali cara-cara dalam berijtihad. Wa ma ya'rifu bihi as-sihhata wal fasad, dan dia bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Kemudian kita lanjutkan ke perkataan Sufyan ats-Tsauri. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Wa ihakum utlubul ilma. Fa inni akhafu an yakhruja min 'indikum fayasiru ila ghairikum dhalla yadallun. فتدلون اضرب العلم فإنه شرف أي عز في الدنيا وشرف في الآخرة. Atau sebelumnya penjelasan tentang latar belakang Ashabur Ra'yi, Madrasah Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. Ini penjelasan dari Syekh Al-Mu'allimi rahimahullah. Beliau memberikan penjelasan tentang latar belakang kenapa Ashabur Ra'yi lebih dominan di Ra'yi dibandingkan di Hadis. Alasannya tadi. Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri, "Waihakum utlubul ilma." Ayo semangat untuk belajar ilmu. Karena saya khawatir, "Ayyakhruja min indikum," keluar dari tengah-tengah kalian sekelompok orang, "fayasilu ila ghairikum fayatadhilluna." Kemudian mereka lebih berpihak kepada selain kalian sehingga kalian menjadi orang rendahan. Utlubul ilma, ayo belajar. Fa innahu syarafun, karena ilmu itu kemuliaan di dunia, wa syarafun fil akhirah, dan kemuliaan di akhirat. Ayo belajar agar nanti jangan sampai keluar di tengah kalian orang yang dianggap pintar padahal tidak nyambung. Padahal dia kalau bicara tidak punya landasan ilmu. Fa yasiru ila ghairikum, akhirnya masyarakat lebih berpihak kepada selain kalian. Kemudian kalian menjadi hina karena mereka tidak belajar. Qala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan juga mengatakan al-a'malu sayyi'atu da'un wal ulama'u dawa'un. Fa idza fasada al-ulama'u faman yushfi da'. Amal maksiat itu penyakit dan ulama itu obatnya. Kalau ulamanya sudah rusak, obatnya rusak, kadaluarsa, enggak bisa dipakai. Terus apa yang bisa dipakai untuk mengobati penyakit? Dan kemarin telah kita baca keterangan dari Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bagaimana? Laulal ulama lakana an-nasu kalbahaim. Andaikan bukan karena ulama, manusia itu seperti binatang. Dan potensi orang, manusia itu kalau dibiarkan, mereka akan lebih cenderung ke maksiat atau kepada taat? Cenderung ke mana? Kenapa ke maksiat? Karena faktor yang mendorong dia untuk berbuat maksiat itu dua. Nafsunya dan setan. Sementara yang mencegah dia untuk maksiat dan memotivasi dia untuk berbuat taat, satu, nuraninya. Karena itulah ada faktor luar yang butuh ditambahkan. Mereka lah para ulama. Sehingga kalau manusia dibiarkan saja, sudahlah. Mereka pokoknya terserah mau berkreasi, melakukan apapun, biarkan saja. Enggak usah digubris. Nanti mereka akan cenderung bermaksiat, cenderung menyimpang. Makanya kata Hasan Al-Basri, laulal ulama lakanan nasukal bahari. Andaikan bukan karena ulama, manusia itu seperti binatang. Waqala rahimahullah, dan beliau juga mengatakan, beliau siapa ini? Sufyan Al-Thawri. Mathalul alimi mathalul tabib, la yad'u ad-dawa'a illa 'ala mawdhi'id da. Perumpamaan ulama itu seperti perumpamaan dokter. Beliau tidaklah meletakkan obat kecuali di tempat yang ada penyakitnya. Makanya yang enggak sakit tidak diobati. Mereka mengobati bagian yang sakit. Karena itulah ketika ada seorang dai, dia membahas bagian yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Dia bahas panjang lebar bagian yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada penyimpangan dari sisi itu di masyarakat. Maka dia tidak meletakkan obat pada tempatnya. Sebagai contoh ya, misalnya di sebuah masyarakat mereka diajarkan tentang ayo kita makan yang halal-halal saja. Hindari babi, hindari khamr, hindari bangkai, hindari darah. Padahal satu kampung itu enggak ada juga yang mencicipi darah. Enggak ada yang mencicipi khamr. Mereka semuanya cicip. Tapi itu diulang-ulang setiap hari. Dia hanya membahas seputar masalah makanan-makanan yang halal, produk-produk yang halal. Maka bisa jadi masyarakat enggak butuh. Dia meletakkan obat di tempat yang tidak ada penyakitnya. Sementara penyakit yang lain kadang dibiarkan. Karena itulah dakwah perlu melihat kasus. Karena ketika dakwah disampaikan tanpa memperhatikan kasus, bisa jadi ada orang yang menyampaikan sesuatu padahal kasusnya enggak ada. Orang sudah banyak paham dan bahkan mereka sudah berusaha menghindari bareng-bareng, namun kasus yang lain malah dia biarkan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. فاطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدل على ما فعلوا، لم يدلهم على ما فعلوا. Kata Hasan al-Basri, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tidak pada tempatnya, orang yang melintas tidak di atas jalan. Jalan menuju Sendowo harusnya lewat ini, tapi karena dia tidak punya ilmu, akhirnya dia lewat tempat yang lain. Dia jalan dari misalnya mana? Dari Klepengan ke Sendowo. Karena dia enggak punya ilmu, akhirnya lewat Selokan, Selokan Mataram, ya. Makin ke timur. Wal 'amilu 'ala ghairi 'ilmin, dan orang yang beramal tapi tidak punya landasan ilmu, yufsidu aktsara mimma yusli. Dia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Yang dirusak lebih banyak dibandingkan yang diperbaiki. Fatlubul ilma talaban la yadhurru bil ibadah. Carilah ilmu dengan cara yang tidak sampai menyebabkan kalian lalai ibadah. Jangan sampai gara-gara mencari ilmu terus enggak sholat jamaah. Atau gara-gara mencari ilmu terlalu malam dia bergadang, nyatet-nyatet terus sampai subuhnya kebablasan. Jangan seperti ini, ya. Harus proporsional. Jadi beliau berpesan, fatlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu dengan cara yang tidak sampai membahayakan ibadah. Watlubul ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Dan lakukanlah ibadah dengan cara yang tidak sampai membahayakan ilmu. Kadang ada orang yang terlalu serius dalam beribadah sampai enggak mau belajar. Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilmi. Ada beberapa orang yang dia lebih fokus dalam masalah ibadah namun tidak mau belajar. Hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menghunuskan pedang untuk membantai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Khawarij. Yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jidatnya sampai hitam, wajahnya pucat, sholatnya terlalu banyak, puasanya sangat banyak, baca Qur'annya banyak, namun semuanya tidak melampaui tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya. Mereka mengkafirkan ahlul Islam dan melindungi ahlul awsan, mengkafirkan kaum muslimin, melindungi penyembah berhala. Walau talabul ilma, andaikan mereka belajar ilmu, lam yadullahum ala ma fa'alu, tentu ilmu itu tidak akan menunjukkan mereka terhadap perbuatan yang telah mereka kerjakan. Ilmu tidak akan mengarahkan mereka untuk melakukan penyimpangan seperti ini. Karena syariat itu Allah turunkan untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk saling membantai. Makanya kalau ada orang yang dia semangat terhadap Islam, kemudian semangat-semangat, tapi gak punya ilmu, bisa jadi orang ini bahaya. Terlalu semangat, ya. Tiap hari teriakannya hanya Allahu Akbar revolusi, Allahu Akbar revolusi. Tapi kalau disuruh belajar, tidur atau ngantuk atau enggak kuat. Atau ketika dia masalah belajar, buta. Tapi kalau masalah aksi, semangat. Andaikan mereka belajar, lam yadullahum ala ma fa'al. Mereka tidak akan, atau ilmu itu tidak akan mengarahkan mereka untuk apa yang telah mereka lakukan. Kata Syekh Jamal, wa hadha halu sawari zamanina tarakul ilma fakharaju ala alwulati huna wa huna taratan bittafjirat wa taratan bil iqtiyalat wa taratan bittahyij bil kalam hatta yuharrisul amata wa yuwaghiru. Kata beliau, dan inilah kondisi para revolusioner, orang yang suka melakukan thawrah. Thawrah itu pemberontakan. Namanya thawar. Inilah kondisi para thawar, orang yang suka melakukan pemberontakan, yang suka melakukan revolusi di zaman kita. Mereka jarang belajar, lalu mereka memberontak pemerintah, memberontak di sini, memberontak di sana. Lebih banyak komentar, ceramah-ceramahnya hanya untuk mencacat pemerintah. Dia dianggap sebagai dai berprestasi kalau bisa menceritakan aibnya pemerintah. Watarotan bi tafjirat, kadang dengan peledakan. Watarotan bil ibtialat, kadang dengan ibtialat, dengan penculikan atau dengan pembantaian. Tiba-tiba polisi ada yang dibunuh, aparat ada yang dibunuh, diculik, dibunuh. Wataratan bitahyi jibil kalam, kadang dia menakut-nakuti dengan lisannya. Kirim SMS, saya telah menaruh satu titik bom di sini, bubar semua. Padahal enggak ada apa-apa ya. Dan menakut-nakuti sesama muslim itu dosa, dosa besar. Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan peringatan keras ya, di bandara-bandara, di mall, di terutama tempat-tempat keramaian yang itu sangat potensial untuk dijadikan sebagai titik serangan teroris. Orang yang main-main, misalnya apa, menakut-nakuti adanya bom atau apa, kemudian diinfo, maka dia akan ya, dia terkena pasal, dan itu pelanggaran besar. Dan itu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menakut-nakuti muslim itu dosa besar. Hatta yuharrisul amma, sehingga menakut-nakuti masyarakat awam, wa yuwaghiru, dan menakut-nakuti mereka. Suduruhum 'alal hukami fataqa'ul fitnah. Wa dhalika kulluhu bi asbabil jahli bi sunnah aw 'adamu tatbiqi sahih aw 'adamu fahmi murad syari'il hakim. Suduruhum 'alal hukam, poros mereka adalah pemimpin. Yang selalu menjadi perhatian mereka para pemimpin. Fataqa'ul fitnah, sehingga terjadilah fitnah. Wadhalika kulluhu bi asbabil jahli bi sunnah, dan itu sebabnya karena mereka tidak paham sunnah atau tidak bisa menerapkan sunnah dengan benar atau tidak memahami maksud syariat yang bijaksana. Qala Raziq, qala Zuraik ibnu Abi Zuraik. Gimana itu bacanya? Zariq apa Zuraik? Kalau yang nulis bahasa Arab tinggal dicantumkan saja selesai. Wacanan dewi. Kalau yang mau nerjemahkan harus nyari ini. Bisa Zurek, bisa Zarik. Baik, misalnya kita baca Zurek saja ya, biar keren dikit. Qala Zurek ibnu Abi Zurek, sami'tul Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Hasan bin Abil Hasan yaqulu in hadhihi alfitnata idza aqbalat arafaha kullu alimin. Kata Hasan Al-Basri, beliau namanya Hasan dan Ibnu Abil Hasan, putra dari bapaknya Hasan. In hadhihi alfitnah, fitnah itu idza aqbalat, kalau dia datang, arafaha kullu alimin, yang tahu para ulama. Awas, ini bahaya, bahaya. Itu ulama tahu. Jangan dilanjutkan, ini bahaya. Itu ulama, ulama tahu. Wa idza adbarat, jadi ketika fitnah mau datang, ulama tahu. Wah, ini bisa bahaya, potensi bahaya ini. Wa idza adbarat, Ketika fitnah itu sudah pergi, arafaha kullu jahilin, semua orang tahu sampai yang bodoh juga tahu. Sekarang baru terasa, ternyata yang kemarin diingatkan jangan-jangan itu efeknya kayak gini. Sebelum kejadian Suriah, banyak ulama yang memfatwakan jangan berontak. Itu kuatnya sekali. Karena bahaya. Tapi mereka tetap semangat-semangat untuk berontak-berontak-berontak sampai seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, mereka semuanya sedih. Sampai pun orang yang bodoh tahu ini pengaruh buruk dari pemberontakan. Dan mereka berangan-angan, andai dulu kami tidak memberontak. Sudahlah, Bashar al-Assad betul mendolimi sebagian di antara kami. Ada yang di penjara, ada yang di pantai. Tapi kan tidak menyeluruh. Seperti dulu yang pernah kita sampaikan, keterangan Imam Ahmad ya. Sekarang kan ada fitnah. Fitnahnya apa? Ada orang yang ditangkap, diciduk, ditangkap, ciduk, pantai, bunuh, dan seterusnya. Kalau ini gak dilawan, nanti akan terus-terusan. Apa kata Imam Ahmad? Bukan itu fitnah yang saya maksud. Fitnah yang saya maksud, fitnah yang menyeluruh semua daerah kena. Ya, seperti Suriah. Ketika Bashar al-Assad berkuasa, dia orang kafir ya. Dia kan orang kafir. Pengikut Syiah Nusairi. Pada waktu dia berkuasa, berapa persen kaum muslimin yang terkena dampak buruknya? 1-2%. Tapi yang sisanya kan masih aman. Bashar al-Assad pasti mati. Ya, entah mati karena dia apa, bunuh diri atau mati karena apa ya. Pokoknya dia pasti mati. Barangkali dia bukan online Facebook terus gantung diri. Sehingga nanti akan ada masanya Suriah akan jadi negara yang baik dengan adanya pemimpin pengganti. Makanya para ulama memfatwakan jangan berontak. Tapi mereka tetap memberontak. Dan pertama kali yang demo itu kan apa? Anak-anak ya. Anak-anak demo, kemudian ditangkapi pemerintah, jarinya kan dipotong gitu. Tapi mereka dibiarkan pulang. Setelah sampai rumah, rame. Orang tuanya yang demo besar-besaran terus ditembaki. Sejak saat itu terus perang terus, sampai yang bisa kita saksikan sekarang. Dan mereka sudah sangat berharap kapan ini selesai, kapan ini selesai. Dan membayangkan mereka menyesali, andai dulu kami tidak melakukan pemberontakan. Maka kalau fitnah sudah selesai, sudah terjadi, sudah berlalu, arafaha kullu jahil, semua orang ngerti. Oh, ini dampak buruknya. Yang dulu kalian sudah diingatkan jangan dilakukan. Baik. Dulu pernah kita janjikan keterangan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya tentang fadilah ilmu dan beliau mengatakan, "Thalabul ilmi la ya'tiluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Menuntut ilmu itu amal yang tidak ada tandingannya bagi mereka yang niatnya benar. Lalu beliau ditanya, "Wa masihatun niyyah?" Apa yang dimaksud dengan niat yang benar? Kata Imam Ahmad, "Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi." Niat yang benar dalam belajar adalah bertujuan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Berdasarkan keterangan ini, maka ikhlas dalam menuntut ilmu itu punya dua makna. Yang pertama, ikhlas dalam bentuk kita mengharapkan ridha Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah atas usaha menuntut ilmu yang kita lakukan. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk sum'ah, tapi untuk mendapatkan ridha Allah. Dan yang kedua, bentuk yang kedua, menghadirkan semangat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, ketidaktahuan dari diri kita, atau ketidaktahuan di masyarakat. Ada orang yang dia mondok, sengaja dia mondok karena dia ingin jadi ustadz di kampungnya. Saya itu butuh banyak ilmu karena kampung saya kampung gelap. PLN belum masuk. Perbuatan maksiat masih banyak ada di sana, ya. Sementara kalau saya dakwah kepada mereka, saya tidak punya banyak hujah, maka dia mondok. Sehingga dia mondok, dia belajar ilmu agama, tujuan besarnya raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Dan insya Allah ini ikhlas. Insya Allah ini termasuk niat yang ikhlas. Dan alhamdulillah banyak orang yang ketika belajar niatnya kayak gitu. Nanti setelah saya paham, setelah saya ngerti, saya akan balik ke kampung saya dan saya akan berusaha untuk berdakwah di sana sesuai dengan kemampuan saya. Kita bisa menghadirkan dua hal ini ketika kita belajar. Dan apa? Keinginan untuk menjadi dai ketika belajar. Saya belajar dan saya ingin menyampaikan ini kepada orang lain, ini termasuk di antara bagian dari niat yang ikhlas. Bukan dengan maksud, wah, kamu kok inginnya menggurui orang lain. Bukan. Namanya dakwah itu pasti jadi guru, tapi sementara. Nah, kapan bisa disebut menggurui atau tidak itu istilah orang, ya. Itu kan penilaian orang lain. Karena yang namanya menyampaikan pasti jadi guru. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita sambung di pertemuan. Mungkin ada libur dua kali, ya, kita. Libur dua kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.